Yang baru. Mi sukses isi dua rasa soto mi. Wah, Kang Sule bawa mi sukses soto mi. Hoi teman-teman, keluar yuk. Mi sukses isi dua ada rasa soto mi. Waduh. Kang Sule, mau dong. Wah, ramean nih yang mau coba. Sule buatin ya. Ini mi sukses isi dua rasa soto mi. Baru rasa asli soto mi-nya ya cuma ada di mi sukses isi dua. Nikmat soto mi banget. Nah, gimana? Seger ya kuahnya. Mantap. Rasanya meriah, bikin nagih ah. Hei, datangnya rombongan. Rasa soto mi-nya emang bikin ngumpul. Wah, asli rasa soto mi-nya. Mi sukses isi dua rasa soto mi baru. Langsung coba, jangan banyak mikir. Dari Wings Food.